Kami datang dengan keyakinan besar. Kami bentuk diri di atas pengalaman. Di bawah angin yang berhembus kencang. Ini suara hati yang lantang terekam kegelisahan. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak. Dengarlah, oh dengarlah, barisan muda bergerak menggantikan yang berserak.